Ada Vita Alfia. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi. Aku takut rindu. Pada orang lain. Pasti curi.